Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di malam hari ini masih kita bacakan pembahasan seputar at-tauhid. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan bab bayanu syai'in min anwa'i sihir. Menjelaskan macam-macam sihir. Dan pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bacakan hadis man 'aqada 'uqdatan tsumma nafatha fiha faqad sahar wa man sahara faqad asyrak. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang mengikat satu ikatan tsumma nafatha fiha, kemudian dia memberikan atau kemudian dia meniupnya pada ikatannya tersebut, faqad sahara, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan sihir. Wa man sahara faqad asyrak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan barang siapa yang melakukan perbuatan sihir, maka sungguh dia telah musyrik, melakukan kesyirikan. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, dan barang siapa yang bergantung dengan sesuatu maka ia akan dijadikan sepenuhnya bersandar terhadap sesuatu tersebut. Syahidnya adalah wa man sahara faqad asyrak. Barang siapa yang melakukan perbuatan sihir maka sungguh dia telah melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, mereka para penyihir di dalam menjalankan keinginan mereka untuk mensihir seseorang, maka mereka yastakhdimuna al-jin. Mereka meminta bantuan kepada al-jin, kepada syaitan, sehingga jadilah apa yang mereka lakukan tersebut termasuk dalam bab al-isti'anah bil makhluk. Meminta pertolongan, meminta bantuan kepada makhluk, dan ini adalah kesyirikan. Dan ini adalah termasuk dari perbuatan syirik. Nah. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan riwayat al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala hal unabbiukum mal'udahu. Maukah saya kabarkan kepada kalian apa itu udah atau addah? Beliau mengatakan hiya namimah. Al-addah adalah an-namimah. Al-qalatu bainan nas, yang berbicara menebarkan isu-isu miring terkait keadaan seseorang, yang ia sebarkan isu tersebut di tengah-tengah manusia, yang dikenal dengan sebutan adu domba ataukah namimah. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan an-namimah dengan al-adhah. Al-adhah sendiri artinya maknanya sama dengan sihir, disebabkan karena dampak akibat dari seseorang dia melakukan perbuatan namimah memiliki keserupaan yang sama dengan sihir. Sihir di antara dampaknya adalah menimbulkan kerusakan. Sihir di antara dampaknya adalah akan memisahkan seseorang dari orang yang disayanginya. Nah, menimbulkan sekian banyak perseteruan dan pertikaian, ini sihir, sehingga diharamkan di dalam Islam. Dan an-namimah dari sisi dampak yang tadi kita sebutkan juga memiliki hal yang sama. Ketika seorang menebarkan namimah maka akan muncul kerusakan-kerusakan yang memiliki keserupaan dengan sihir. menyebabkan seseorang jauh dari kawannya, menyebabkan yang sebelumnya dua orang saling menyayangi, saling mencintai antara satu dengan yang lain, akhirnya berubah menjadi saling memusuhi, disebabkan karena perbuatan namimah tersebut. Karena itulah di dalam Islam atau di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau memberikan peringatan yang keras agar seorang muslim ia meninggalkan perbuatan namimah tersebut. Dalam sebagian lafaz Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk ke dalam al-jannah qattat. Yang dimaksud dengan qattat adalah namam, orang yang sering mengadu domba antara seseorang dengan saudaranya yang lainnya. Naqlul kalam ilal ghair ala wajhil ifsad atau yuradu bihil ifsad. Ini makna dari namimah. Seseorang menukilkan satu ucapan yang ia sampaikan kepada yang lainnya, tujuannya adalah untuk menimbulkan adanya kerusakan hubungan antara orang tersebut dengan dirinya. Nah, ini termasuk perbuatan yang tercela. Bahkan Rasul mengancam la yadkhulul jannah, menunjukkan bila di sana terdapat satu perbuatan dosa besar dan diancam dengan ancaman la yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam al-jannah, ditafsirkan oleh mereka para ulama la yadkhulul jannata duhulan awwaliyan, ia tidak akan masuk ke dalam surga pada awal kali ia bisa memasukinya. Artinya dia akan masuk ke dalam al-jannah melalui sekian proses, di antaranya adalah azab. Di antaranya adalah apa? Azab, selama pelakunya adalah sebagai ahli tauhid, sebagai seorang yang mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan demikian besarnya perbuatan dosa dari namimah tersebut. Bahkan disebutkan di dalam riwayat muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diceritakan mengkhabarkan kepada sahabatnya keadaan dua orang yang dalam keadaan dikubur. Rasul mengatakan innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir, sesungguhnya keduanya tersebut sedang diazab dan tidaklah keduanya tersebut diazab dalam satu perkara yang besar. Kemudian di antaranya Rasul menyatakan wa amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah, salah seorang dari keduanya tersebut ia menebarkan namimah, adu domba antara seorang dengan orang lain. Nah, ini termasuk dari perbuatan yang tercela. Dan Rasul di dalam hadis ini menyamakan perbuatan namimah atau dosa namimah sebagaimana dengan al-adhah, artinya sama dengan sihir, sehingga sihir tidak hanya identik dengan perbuatan-perbuatan yang dengannya seorang akan menipu pandangan seseorang, dia meminta bantuan kepada syaitan, menimpakan gangguan kepada orang lain, tidak. Tapi juga dalam hal perbuatan namimah, mengadu domba, ini Rasul menyamakannya sama dengan sihir. Dari sisi dampaknya yang ditimbulkan sama dengan perbuatan sihir. Hadis sahih riwayat al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Kemudian kita bacakan hadis yang berikutnya, walahuma an Ibnu Umar, masih dalam riwayat keduanya Bukhari dan Muslim, namun di sebagian naskah disebutkan riwayat ini riwayat Bukhari alaihi rahmatullah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda inna minal bayani la sihra, sesungguhnya di antara dari al-bayan, penjelasan seseorang mengutarakan sesuatu yang menjadi keinginannya dan menjelaskan kepada yang lainnya, yang dikenal dengan al-bayan, adalah la sihra, termasuk dari sihir. Sesungguhnya pada sebagian penjelasan tersebut Ini termasuk dari sihir. Terkait tafsir dari hadis ini, terdapat sekian banyak pentafsiran dari mereka para ulama. Kita di sini akan menukilkan di antara dari pentafsiran mereka para ulama, di antaranya adalah perkataan Al-Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah. Beliau menyebutkan al-bayanu itsnani. Yang namanya keterangan, penjelasan itu ada dua perkara. Ahaduma, yang pertama adalah antakuna bihil ibanah 'anil murad bi ayyi wajhin kana. Yang dimaksud dengan al-bayan pada kriteria pertama adalah berbentuk penjelasan, keterangan dari sesuatu yang diinginkan dengan sisi apa saja, dengan cara apa saja. Namanya seseorang, dia mengutarakan sesuatu yang menjadi keinginannya, dan ketika dia mengutarakan sesuatu tersebut, itulah bayan, itulah penjelasan, ya kan? Dengan cara apa saja. Seorang yang bisu, dia bisa menerangkan keinginannya, ya kan, dengan bahasa, mimik tubuhnya dan gerakan tangannya. Nah, seorang anak, dia bisa menerangkan apa yang diinginkannya dengan bahasanya. Masing-masing kita memiliki bayan, penjelasan untuk mengungkapkan sesuatu yang diinginkannya. Ini penjelasan yang pertama, kriteria yang pertama. Wal akhir, adapun yang kedua, ma dakhalat fihi as-sun'ah. Penjelasan yang menimbulkan adanya as-sun'ah, pengaruh dari orang yang mendengar. Pengaruh dari orang yang mendengar. Bihaitsu yaruqu lisami'in wa yastamilu qulubuhum. Di mana akan bisa menyebabkan orang-orang yang mendengar tersebut hatinya menjadi sedih. Nah, dan memiliki kecenderungan kepada dirinya karena penjelasan tersebut. Wa huwa alladhi yushabbihu bisihri idza khalaba alqalbu wa ghalaba 'ala nafsi. Maka inilah penjelasan yang diserupakan dengan sihir apabila menyebabkan hati tersebut berpengaruh dan bisa mengalahkan dirinya. Yang semula dia marah dengan penjelasan tersebut, akhirnya dia senang. Yang semula dia enggak tertarik dengan penjelasan tersebut, akhirnya dia tertarik. Yang semula dia sedang gundah dengan penjelasan tersebut, akhirnya muncul pada dirinya kegembiraan. Nah, sehingga menimbulkan pengaruh pada hati dan bisa mengalahkan jiwanya. Yuhawwilu syai'a an haqiqatihi wa yusrifuhu an jihatihi. Penjelasan yang seperti ini itu bisa merubah sesuatu dari hakikatnya dan merubah sesuatu dari arahnya. Ini penjelasan yang kedua, memberikan pengaruh dari orang yang mendengar. Maka pada kriteria penjelasan yang seperti ini, Al-Imam Al-Khattabi beliau mengatakan idza surifa ilal batil yudhammu, idza surifa ilal haqi yumdahu, wa idza surifa ilal batili yudhammu. Beliau mengatakan penjelasan yang seperti ini apabila diarahkan ke perkara yang benar, maka yumdahu, akan menjadi terpuji. Seseorang yang ingin menyampaikan kebenaran dibutuhkan adanya al-bayan. Nah, sehingga diceritakan Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika Allah azza wa jalla mengutus beliau sebagai rasulnya dan Allah perintahkan untuk mendakwahi Fir'aun dan kaumnya, maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam memohon kepada Allah agar Allah jadikan saudaranya Harun alaihi salatu wassalam menjadi nabi bersamanya dan ikut bersamanya untuk menerangkan kepada mereka tentang hakikat perkara kebenaran tersebut. Di antaranya dalam Al-Qur'an Allah sebutkan perkataan Nabi Musa alaihi salam, huwa afsahu minni lisana. Dia adalah seorang yang lebih fasih dariku lisana, lisannya, yakni ketika menerangkan sesuatu lebih jelas dan lebih mudah difahami serta lebih bisa memberikan pengaruh kepada orang yang mendengar, fasih lisannya. Nah, ini penjelasan yang dibawakan nantinya ke makna yang terpuji. Nah, ke makna yang apa? Yang terpuji. Dan ini sesuatu yang dibolehkan dan termasuk dari hal yang terpuji. Ketika seseorang dia memiliki al-ilm, kemudian dia bisa seakan-akan menyihir, ya kan, dengan ilmunya orang-orang yang mendengar, sehingga menyebabkan akhirnya dia menangis mungkin dengan penjelasannya. Muncul rasa roja pada dirinya, berharap pahala Allah Azza wa Jalla dari penjelasan-penjelasan dirinya di dalam menyampaikan ilmu tersebut. Nah, ini juga termasuk dari makna bayan, penjelasan yang kedua yang termasuk pada kriteria yumdah, sesuatu yang terpuji dan tidak tercela. Nah, adapun apabila diarahkan ke perkara kebatilan, yudhamu, ini adalah sesuatu yang tercela. Diarahkan tujuannya adalah untuk merubah kebenaran menjadi kebatilan. Diarahkan nantinya untuk menyebabkan akhirnya menimbulkan sekian banyak kerusuhan, huru-hara dengan penjelasannya. Nah, ini adalah perkara yang yudham, yang tercela, dan inilah yang dimaksud di dalam hadis tersebut. Wa inna minal bayani la sihra. Pada sebagian dari penjelasan tersebut di dalamnya terkandung sihir, sehingga seakan-akan seorang bisa tersihir dengan penjelasan-penjelasan dirinya. Nah, dan hal ini adalah sesuatu yang kita sendiri bisa menyaksikannya, ya kan, bahkan mendengarkan berita, oh si fulan dia ditipu sekian puluh juta disebabkan karena ada orang yang menelponnya memberikan sekian banyak penjelasan, seakan-akan dia tersihir akhirnya menuruti apa yang dia inginkan. Falhasil berhasil rekeningnya dibobol dan dia mendapatkan sekian banyak kerugian. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Atau seperti mereka orang-orang yang berprofesi untuk merampok seseorang yang berada di tempat yang sepi, dia mendekatinya kemudian menerangkan kepada dirinya sesuatu sampai akhirnya dia tersihir. Sampai akhirnya dia tersihir dengan penjelasannya, dengan keterangannya. Dibuat linglung dia sehingga dia berhasil ditipu oleh dirinya. Wa inna minal bayani la sihra. Inilah penjelasan dari Al-Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah. Kemudian hal yang serupa pula disebutkan oleh Al-Imam Ibn Battal alaihi rahmatullah bila menyebutkan ahsanu ma yuqalu fi hadha anna hadzal haditha laisa dhamman lil bayani kullihi. Penjelasan yang paling bagus terkait hadis ini, kita katakan bahwasanya hadis ini tidak secara keseluruhan menyebutkan adanya celaan untuk al-bayan, penjelasan dan keterangan. Tidak secara keseluruhan bermakna demikian. Naam. Wala madhan lahu, demikian pula tidak menunjukkan yang namanya bayan seluruhnya adalah pujian. Fa'ata bilafzi min allati litab'id. Karena inilah di dalam hadis ini disebutkan dengan lafaz min, minal bayan, termasuk dari al-bayan. Kata minal bayan dengan bahasa kita termasuk dari bayan menunjukkan pada kata termasuk atau kamin di dalamnya memberikan makna at-tab'id, sebahagian saja, tidak secara keseluruhan. Nah, di antara dari keseluruhan tersebut ada yang dikecualikan. Minat ini yang dimaksud dengan at-tab'idiyah, bermakna sebahagian, tidak secara keseluruhan. Dan yang demikian diterapkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa inna minal bayani la sihra. Kemudian Al-Imam Ibnu Battal belum melanjutkan wa kaifa yudhammul bayanu wa qad imtanna Allahu bihi ala ibadihi haitsu qala. Bagaimana kita katakan bayan tersebut itu tercela dalam keadaan Allah Azza wa Jalla memberikan al-bayan ini sebagai nikmat anugerah yang Allah berikan kepada hambanya. Sehingga bayan adalah termasuk dari nikmat yang Allah berikan kepada manusia sehingga mereka bisa mengolah sesuatu, mengutarakan sesuatu dengan bagus dari keinginannya dan apa yang dia inginkan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, khalaqal insan allamahu al-bayan. Dialah Allah yang menciptakan manusia dan mengajarkan kepada mereka apa? Al-bayan. Sehingga mereka bisa fasih di dalam menyampaikan sesuatu. Mereka bisa mengutarakan sesuatu yang menjadi keinginannya masing-masing sesuai dengan apa yang ia miliki dari al-bayan. Nah, sehingga secara kesimpulan maksud dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam inna minal bayani lasihra adalah bayan yang digunakan dalam perkara-perkara kebatilan memiliki dampak pengaruh yang sama seperti sihir karena menyebabkan hati tersebut akhirnya terpengaruh dengan adanya penjelasan tersebut. Nah, baik, kita bacakan sekarang penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir Asidi alaihi rahmatullah terkait bab as-sihru wa syai'un min anwa'i sihir. Penjelasan seputar sihir dan macam-macam sihir. Kata beliau di sini, wajhu idkhali sihri fi abwabi tauhid. Sisi kenapa pembahasan sihir itu masuk dalam pembahasan tauhid dalam bab tauhid adalah anna katsiran min aqsamihi la yata'atta illa bisyirki wa tawassuli bil arwahi syaitaniyah ila maqasidi sahir. Disebabkan karena kebanyakan praktek dari macam-macam sihir itu la yata'atta illa bisyirk, tidaklah terwujud kecuali dengan perbuatan syirik. Wa tawassul, dan seseorang meminta bantuan pertolongan kepada syaitan, kepada ruh-ruh syaitan, kepada para jin untuk mewujudkan keinginan dari para penyihir. Nah, fala yatimu lil 'abdi tauhidun hatta yad'a sihra kullahu qalilahu wa katsirahu. Sehingga dimasukkanlah bab ini dalam rangka agar seseorang mengetahui bahwasanya tidaklah akan sempurna tauhidnya kecuali dia harus meninggalkan sihir secara totalitas yang kecilnya dan yang banyaknya. Dia tinggalkan perbuatan sihir tersebut. Kalau semisal sebelumnya dia terjatuh ke dalam praktek sihir, maka hendaklah dia berhenti dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dari sihirnya, dia tinggalkan sihir-sihirnya tersebut. Nah, betapa banyak ya kan kisah-kisah mereka, orang-orang yang sebelumnya terjatuh ke dalam praktek-praktek hubungan mereka dengan syaitan dari bangsa jin. Mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla sampai akhirnya jin-jinnya tersebut akan hengkang meninggalkan dirinya. Banyak kasus itu terjadi selama seorang itu ikhlas kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan pertolongan dan bantuan kepada dirinya. Naam. Walihadza qaranahu syari' bi syirki, karena inilah syariat mengaitkan, menggandengkan pembahasan sihir ini dengan perbuatan syirik. Karena di dalamnya ada unsur praktek amalan-amalan syirik. Para penyihir, kenapa mereka bisa menenun seseorang padahal orang tersebut lokasinya sangat jauh dari rumahnya? Para penyihir, kenapa menyebabkan akhirnya seorang istri menjadi benci dengan suaminya? Itu juga sama, karena para penyihir tersebut meminta pertolongan kepada syaitan Dan syaitan itulah yang menyebabkan perkara-perkara tersebut itu terjadi dengan izin Allah Azza wa Jalla. Wa ma hum bidharrina min ahadin illa biiznillah. Apa itu dalam surat Al-Baqarah? Tidaklah mereka memberikan madarat kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga tidak secara murni mereka bisa melegalkan perbuatan sihirnya. Menunjukkan kepada kita bila seorang muslim yang membentengi dirinya dengan zikir-zikir yang syar'i dan melawan sihir tersebut dengan ayat-ayat Al-Quran dan ruqyah yang syar'iyah, maka dengan izin Allah Azza wa Jalla bisa menolak adanya gangguan dari sihir tersebut. Diriwayatkan pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir oleh seorang dari Yahud. Nah, tapi sihir tersebut tidak sampai mengganggu wahyu yang Allah turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja beliau tidak ingat di rumah siapa sekarang ini beliau akan bermalam, apakah di rumahnya Aisyah, apa di rumahnya istri Rasul yang lain. Sampai akhirnya datang malaikat yang meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sampai akhirnya sihir tersebut bisa dilepaskan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis yang sahih yang menjelaskan tentang ditetapkan adanya sihir, dan sihir tersebut itu berpengaruh dan bisa dilawan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Fasihru yadkhulu fi syirki min jihatain. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Asidi alaihi rahmatullah, syirik atau sihir itu masuk dalam perkara syirik melalui dua sisi. Sisi yang pertama adalah ma fi min istikhdami syayatin wa min at-ta'alluq bihim wa rubbama taqarraba ilaihim bima yuhibbun liyakumu bikhidmatihi wa matlubihi. Sisi yang pertama adalah para penyihir mereka meminta bantuan kepada syaitan. Ini jelas syirik. Meminta bantuan kepada syaitan adalah termasuk dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Wa min at-ta'alluq bihim, dan para penyihir tersebut bergantung dengan syaitan. Karena ketika mereka menginginkan sesuatu, mereka bergantung dengan syaitan karena syaitan itu yang mengerjakannya, bukan dirinya. Wa rubbama taqarraba ilaihim, kemudian sisi yang berikutnya adalah para penyihir mereka mendekatkan diri mereka kepada syaitan. Tentu syaitan tidaklah akan mau menolong seseorang yang ia meminta bantuan kepada mereka kecuali terlebih dahulu syaitan memberikan persyaratan-persyaratan yang menyebabkan akhirnya mereka jauh dari syariat Allah dan mereka tinggalkan akidahnya demi apa yang mereka inginkan tersebut. Wa innahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum ruhaqan. Dan itulah yang terjadi. Sehingga akhirnya mereka harus melakukan sekian banyak ritual agar supaya mereka mendapatkan sesuatu yang dicintai oleh para penyihir, agar supaya mereka bisa mendapatkan sesuatu yang dicintai oleh syaitan, agar para syaitan tersebut bisa mau membantu mereka dan mewujudkan apa yang mereka inginkan. Nah, banyak kisah praktek-praktek sihir tersebut identik dengan perbuatan kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, diantaranya yang pernah saya dengarkan, orangnya disuruh untuk menginjak Al-Quran ketika membuang hajat, wal'iyadu billah, menginjak kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ataukah menulis Al-Quran dengan sesuatu yang sangat najis, dengan darah haid. Nah, dan sekian banyak amalan-amalan yang hakikatnya akan menyebabkan seorang keluar dari Islam dan kufur ketika mengerjakan perbuatan tersebut. Nah, dan inilah yang diinginkan oleh syaitan. Misi mereka syaitan adalah untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla. Mereka sangat berantusias bagaimana caranya agar supaya seseorang itu musyrik, kufur, keluar dari Islam sehingga akan menemani dia di neraka Jahim. Ketika ia berhasil menjalankan misinya, baru kemudian dia berikan bantuannya, pertolongannya kepada orang-orang tersebut. Sangat berbeda jauh dengan kisah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Beliau memerintahkan syaitan, memerintahkan jin-jin. Mereka diperintahkan untuk menyelam ke dasar laut untuk mengambil permata-permata yang indah. Mereka diperintahkan untuk membangun istana-istana yang megah. Nah, ini termasuk dari mukjizat, tanda dari kebenaran Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Wa may yazigh an amrihi nudzighu min adzabin, apa itu? Yang di dalam surat Sad, ya'maluna lahu ma yasha min tamatsil, sampai dengan akhirnya. Yang intinya adalah barang siapa di antara para syaitan tersebut yang tidak mau untuk menjalankan perintahnya Nabi Sulaiman alaihi salam, kita sendiri yang akan menyiksa dirinya, yang akan menyiksa syaitan, sehingga akhirnya mereka patuh dan menjalankan perintah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dan ini adalah termasuk dari doa yang beliau panjatkan kepada Allah, Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadi min ba'di innaka antal wahhab. Beliau berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada beliau satu kerajaan yang tidak pernah Allah berikan kerajaan tersebut kepada siapapun setelah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga diceritakan di dalam hadis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah salat, para sahabat melihat Rasul menggerakkan tangannya. Kemudian seakan-akan beliau dengan keras menggenggam sesuatu. Ketika selesai salat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan itu adalah syaitan, dan beliau menyebutkan secara makna, kalau saya tidak teringat doanya Nabi Sulaiman alaihi salam agar Allah berikan kepada beliau kerajaan yang tidak pernah beliau berikan, Allah berikan kepada siapapun setelahnya, maka saya akan ikat syaitan ini di tiang masjid dan kalian bisa melihatnya. Nah, al-hadis ini menunjukkan berbeda antara apa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman dengan para penyihir. Adapun para penyihir, mereka menundukkan syaitan sehingga syaitan tersebut bisa diperintah oleh mereka dan menjalankan apa yang mereka perintahkan, disebabkan karena sebelumnya mereka mendekatkan dirinya kepada syaitan, melakukan sesuatu yang mereka cintai. Ketika syaitan melihat ia melakukan perkara-perkara yang menyebabkan akhirnya dia kufur, keluar dari Islam, melakukan praktek syirik, barulah syaitan menipunya dengan memberikan bantuan-bantuan, demikian pula pertolongan kepada mereka. Karena itulah disebutkan dalam Al-Quran, syayatinal insi wal jin. Syaitan itu ada dua, dari bangsa jin dan bangsa manusia, yang saling memberikan wahyu bisikan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain, ucapan-ucapan yang bisa menipu seseorang dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini sisi yang pertama yang boleh sebutkan, hubungan antara sihir dengan syirik. Nah, kemudian sisi yang berikutnya, wa min jihatin, sisi yang kedua, ma fihi min da'wa ilmil ghaib wa da'wa musyarakatillahi fi ilmihi wa suluki turuqil mufdiyati ila dhalik. Sisi yang kedua adalah adanya anggapan dari mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mengetahui perkara yang gaib, sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang misteri dimiliki oleh seseorang terkait usahanya, apakah akan bangkrut ataukah akan beruntung. Nah, ia memiliki, mengaku memiliki itu seluruhnya. Wa da'wa musyarakatillah, dan adanya anggapan mereka bersyarikat dengan Allah Azza wa Jalla terkait ilmunya. Wa suluki turuqil mufdhiyati ila dzalik, dan mereka menempuh jalan-jalan agar bisa mengarah ke hal tersebut. Wa dzalika min syu'abi syirki wal kufri, dan ini termasuk dari cabang kesyirikan bahkan kekafiran. Termasuk dari jenis tauhid adalah seseorang yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib, dan yang demikian dimiliki oleh para penyihir. Sehingga para penyihir itu terkadang mereka adalah tukang ramal, mereka juga dukun, sehingga terkumpul pada mereka sekian jenis dari bala yang seluruhnya adalah perbuatan dosa yang sangat besar di dalam al-Islam. Nah, wa fi aydhan min at-tasarrufatil muharramah wal af'alul qabihah, dan pada perbuatan syirik ini juga di dalamnya mengandung praktek amalan-amalan yang diharamkan, perbuatan-perbuatan yang jelek, kal qatli, seperti pembunuhan. Orang benci kepada orang lain, dia datang kepada dukun, kepada penyihir, tujuannya agar supaya sang dukun, sang penyihir tersebut bisa menimpakan bala kepada orang yang dibencinya. Apakah usahanya menjadi bangkrut, bagaimana caranya? Ataukah yang kedua, menyakiti dirinya secara fisik hingga membunuhnya. Nah, ini termasuk dari hal-hal yang timbul disebabkan karena perbuatan sihir. Wa tafriq bainal mutahabbaini, dan memisahkan antara hubungan dua orang yang saling mencintai antara satu dengan yang lain. Nah, ini juga sama. Wasarfi wal atfi, dan menyebabkan seorang benci kepada orang lain ataukah menyebabkan orang itu cinta kepada orang lain yang ia sebelumnya tidak mencintainya. Ilmu pelet kalau di sisi kita atau di apa namanya kalangan masyarakat mengenal dari perbuatan tersebut. Ilmu pelet ini juga termasuk dari ilmu sihir. Wasa'yi fi taghyiril uqul, dan adanya upaya untuk merubah, menyihir akal-akal seseorang. Wa hadza min afdhalil muharramat, dan ini termasuk dari keharaman yang sangat besar. Wa dzalika min syirki, dan itu adalah termasuk dari kesyirikan. Wa wasailihi, dan wasilah-wasilahnya. Walidzalika tu'ayyana qatlu sahir li syiddati madarratihi wa ifsadihi. Karena inilah dijelaskan di dalam syariat, untuk seseorang membunuh mereka para penyihir disebabkan karena besarnya kemadharatan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka para penyihir. Di samping menyesatkan masyarakat, mengganggu keutuhan kemurnian akidah kaum muslimin, juga menimbulkan sekian banyak kerusakan-kerusakan, permusuhan-permusuhan yang ada di tengah-tengah masyarakatnya. Karena itulah syariat memerintahkan agar seseorang membunuh mereka para penyihir. Dan tentulah yang berwenang untuk melakukan hal tersebut adalah mereka para umara, para penguasa. Nah, dan ini yang dipraktikkan oleh negara As-Saudiyah. Kalau para penyihir di sana dieksekusi mati ya. Nah, sehingga para penyihir sangat takut untuk berada di negeri tersebut. Wa min anwa'ihil waqi'ah fi katsirin minan nasi an-namimah, dan termasuk dari macam-macam sihir adalah al-waqi'ah fi katsirin minan nas, sesuatu yang terjadi di kebanyakan manusia, yaitu an-namimah, perbuatan namimah. Limusyarakatihim lisihri fit tafriqi bainan nas, karena mereka menyerupai para penyihir disebabkan karena perbuatan namimah mereka-mereka memisahkan hubungan antara manusia, wa taghyiri qulubil mutahabbina, dan merubah keadaan hati orang-orang yang saling mencinta sebagian mereka dengan sebagian yang lain, wa tulqihi syurur, dan menimpakan sekian banyak kejelekan-kejelekan. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan an-namimah dengan al-adhah, yang makna dari al-adhah sama dengan sihir. Naam. Fasihru anwa'un wa darakat, sihir itu memiliki sekian banyak macam-macam dan tingkatan-tingkatan, ba'dhuha aqbahu wa asfalu min ba'dhin, yang sebagian mereka lebih jelek dan dari sisi ketingkatannya lebih rendah dibandingkan yang lainnya. Namun secara kesimpulan, wajib bagi setiap muslim seperti yang beliau sebutkan untuk meninggalkan seluruh dari jenis sihir yang kecilnya dan yang besarnya, hatta perbuatan-perbuatan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyamakan perbuatan tersebut sama dengan sihir, seperti namimah, mengadu domba, itu juga harus ditinggalkan. Ataukah diantaranya adalah al-bayan, menerangkan sesuatu yang batil dan merubah sesuatu yang seharusnya benar sehingga akhirnya difahami menjadi amalan kebatilan. Nah, baik, di sini ada pertanyaan, apakah setan bisa membunuh manusia seperti santet? Naam, bisa. Tapi ingat, seluruhnya terjadi dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itulah kita disyariatkan untuk membaca zikir-zikir yang dengannya kita bisa terlindungi dari setan-setan tersebut. Naam. Dan ini sesuatu yang terjadi, ya kan, betapa banyak mereka orang-orang yang disantet sampai akhirnya meninggal sakit dengan waktu yang sangat lama disebabkan karena para penyihir. Dan percaya datangnya penyakit dari dukun, apakah ini bentuk kesyirikan? Ini termasuk dari perkara yang tidak dibolehkan, ya. Ketika seseorang meyakini bahwasanya adanya makhluk yang bisa menimpakan sesuatu kemadharatan kepada dirinya, ini termasuk dari perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jal. Yang harus diyakini itu seluruhnya adalah datang dari sisi Allah sehingga menimbulkan pada diri seseorang rasa tenang, ya kan, rasa tentram, rasa percaya diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, tapi ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal'afu minkum wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.